Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. الحديث الثاني والسبعون بعد المئتين حديث نمبر 272 atau di buku terjemahan 262 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Bilal datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma barni. Apa itu kurma barni? Min tamril madinatil jayyid. Termasuk salah satu di antara jenis kurma yang paling bagus di Madinah. Kemudian faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, min aina hadha, dari mana kamu mendapatkan kurma ini? Qala Bilalun, kata Bilal, kana indana tamrun radi, saya memiliki kurma yang jelek, fabi'tu minhu sa'ain bi sa'in, lalu aku menjual kurma yang radi tadi, yang jelek tadi, dengan korma yang bagus ini. So'aini bisa'in, yang satu dua so', yang satu dapat satu so'. Yang korma jelek dua so', yang korma bagus satu so'. Lihat aman nabiyu sallallahu alaihi wasallam, agar bisa dimakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pengakuan ini dari Bilal, nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, awah, awah, awah kalimatun yu'ta biha litawajju atau attafajju. Awah adalah kalimat ungkapan untuk menyatakan kalau beliau merasa enggak nyaman, litawajju. Ungkapan untuk menyatakan perasaan merasa enggak nyaman ketika mendengarkan satu berita tertentu. Mungkin kalau bahasa kita apa ya, waduh waduh waduh waduh ya, mungkin mirip dengan seperti itu. Dan ungkapan seperti ini di masing-masing bahasa berbeda-beda, antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, dan kita hargai selama di situ tidak ada unsur pelarangan atau unsur melanggar dari aturan syariat. Maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian yang aneh, beliau tidak langsung berzikir kepada Allah. Beliau tidak mengucapkan subhanallah atau la haula wala quwata illa billah atau kalimat yang lainnya. Kadang beliau mengucapkan bah bah. Kadang beliau mengucapkan awah awah dan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Yang itu bagian dari kodrat bahasa ketika orang menyaksikan sesuatu yang mengherankan. Nabi SAW pernah mendapatkan atau pernah didatangi oleh Abu Dahdah, dan Abu Dahdah ini mau mewakafkan apa? Kebun Bayruha. Spontan begitu Nabi SAW mendengarkan apa yang diucapkan oleh Abu Dahdah, beliau langsung mengatakan bah bah, innahu malun rabih, innahu malun rabih. Bah bah, itu kalimat keheranan. Sungguh ini adalah harta yang sangat menguntungkan, harta yang sangat menguntungkan. Karena kebun ini bisa menghasilkan banyak kurma. Awah awah, waduh waduh. Ainur riba, ainur riba. Ini adalah riba yang sejatinya. Ini riba yang sejatinya. La taf'al walakin aradta an tashtariya fabi atamra bibai'in akhar. Jangan lakukan seperti ini. Tapi kalau kamu ingin membeli kurma yang bagus, maka kurma yang jelek ini dijual dulu. Kurma yang jelek ini dijual dulu, kemudian setelah mendapatkan barang tertentu atau mendapatkan uang, thummashtarihi, setelah itu silahkan dipakai untuk membeli kurma yang bagus. Nah, kalimat kurma yang jelek ini tidak menunjukkan mencelah makanan. Yang dimaksud mencela makanan adalah ketika orang itu mengomentari sebelum mengkonsumsi atau ketika mengkonsumsi. Tapi kalau kemudian melihat status atau melihat kualitas, ada yang baik, ada yang buruk, maka menyebut kurma buruk, kurma jelek, ini bukan termasuk mencela makanan. Sebagaimana kita boleh menyebut nasi basi, makanan basi, ini bukan termasuk mencela, tapi kita menceritakan apa? Menceritakan tentang kondisi makanannya atau kualitasnya. Bilal menyebut hadza tamrun radi, kurma yang jelek. Radi artinya jelek. Tapi kalau kita makan, begitu makan terus dikomentari, nah ini yang enggak boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau dia mau beliau makan, kalau beliau enggak mau beliau tinggalkan. Sehingga ketika ngicipi kok enggak suka, ya sudah ditinggalkan. Enggak pakai komentar. Baik. Selanjutnya, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa riba ada berapa? Ada dua. Yang pertama riba jahiliyah. Riba jahiliyah, istilah lainnya riba utang piutang. Untuk riba utang piutang, hampir para sahabat semuanya meninggalkannya. Dan mereka tidak melakukan pelanggaran ini kecuali di masa silam sebelum ayat tentang larangan riba utang diturunkan. Kemudian riba jenis yang kedua adalah riba baik jual beli. Dan itu lebih ringan kondisinya dibandingkan riba dain. Makanya terkadang ada sahabat yang melakukan pelanggaran riba baik, namun mereka tidak melakukan pelanggaran riba dain. Seperti dalam kasus ini, dan kasusnya banyak sekali, beberapa sahabat yang melakukan larangan riba baik. Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu termasuk sahabat senior atau sahabat junior? Senior. Bahkan beliau as-sabiqunal awwalun. Bahkan beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan siksaan yang berat ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Meskipun beliau sahabat senior, umumnya orang yang senior ngaji itu ilmunya lebih banyak. Tapi di sini subhanallah, Bilal tidak mengetahui teori tentang ini. Maka terkadang ada seorang sahabat senior, beliau tidak mengetahui ilmu tertentu yang itu diketahui oleh sahabat yang lain yang tidak lebih senior. Dan itu bukan satu celaan bagi mereka, karena Allah memberikan ilmu ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka bisa jadi seorang murid memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh gurunya. Guru juga bisa punya ilmu yang tidak dimiliki oleh muridnya. Ilmu dari masing-masing manusia itu berbeda-beda sesuai dengan pembagian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi kepentingan kita adalah adanya ketidaktahuan ini menunjukkan kalau riba baik itu sifatnya lebih ringan. Maka terkadang bagi sebagian sahabat kelupaan atau mereka tidak tahu sehingga mereka melakukannya. Sebagaimana pelanggaran syirik kecil. Syirik kecil terkadang ada sebagian sahabat yang melakukannya, meskipun mereka sangat anti dengan syirik besar. Seperti yang pernah dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sekelas Umar bin Khattab, beliau pernah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Bersumpah dengan menyebut nama bapak dan ibunya. Lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan syirik kecil ini mukaffirah, bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam, maka ketika itu Umar murtad. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya untuk mengulangi syahadat. Sehingga ini dalil bahasanya syirik ini tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah maka dia berbuat syirik. Tapi perbuatan syirik di sini maksudnya adalah syirkun ghairu mukaffir. Syirik yang tidak sampai menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Termasuk juga dalam hadis ini. Nabi SAW menyebut praktiknya Bilal dengan ainur riba. Riba yang sejatinya. Artinya bisa jadi apa yang dilakukan oleh Bilal ini atau apa yang dilakukan oleh Bilal ini termasuk perbuatan dosa besar. Karena disebut sebagai perbuatan riba. Tapi kenapa beliau melakukan pelanggaran? Pelanggaran ini lebih ringan dosanya dibandingkan riba ad-dain. Dan riba ad-dain itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Al-Qur'an. Ada ancaman ditantang perang, ada ancaman dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan dan seterusnya. Selanjutnya, definisi dari jual beli adalah tukar menukar, meskipun tidak menggunakan media uang. Sehingga yang dilakukan oleh Bilal dengan kawannya Bilal, yang beliau lakukan adalah jual beli. Meskipun bentuknya barter, kurma bagus satu sok ditukar dengan kurma jelek dua sok. Ketika itu dipertukarkan maka terjadilah jual beli. Sehingga jual beli itu tidak harus dengan menggunakan media uang. Termasuk jual beli adalah semua bentuk tukar menukar antara barang satu dengan barang yang kedua. Karena itulah kalimat jual beli di masa silam lebih umum dibandingkan jual beli di masa sekarang. Kalau jual beli di masa sekarang hanya dipahami yang menggunakan media uang. Sementara jual beli di masa silam lebih umum, semua bentuk transaksi tukar menukar masuk jual beli. Bahkan nilai harga itu ditentukan berdasarkan kurma. Maka terkadang orang itu membayar pakai kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam utang gandum dan bayarnya pakai kurma. Sehingga alat tukarnya pakai bahan makanan yang lain. Dan itu sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan bukan termasuk di antara bentuk transaksi yang dilarang. Makanya salam di masa silam ya. Misalnya saya beli gandum 2 ton misalnya. Terus nanti bayarnya kapan? Bayarnya salam berarti harus hari ini. Tapi sekarang saya punyanya kurma. Tak bayar kurma 1 ton, mau enggak? Mau, dibayar kurma 1 ton. Kemudian nanti akan didatangkan barang. Bolehkah ini dilakukan? Bolehkah ini dilakukan? Ya, termasuk jual beli. Bolehkah ini dilakukan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sama-sama bahan makanan. Jadi dulu membeli kain itu bayarnya pakai kurma. Kalau kain dengan kurma boleh enggak? Ada selisih waktu. Boleh. Yang satu bayarnya diserahkan sekarang, yang satu besok. Tayyib. Dipahami insyaallah. Alhamdulillah. Qala Bilalun, kata Bilal, Saya memiliki kurma jelek 2 sok, kemudian saya tukar dengan kurma bagus 1 sok. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini adalah riba yang sejatinya. Riba apa yang ada di situ? Riba apa yang ada di situ? Riba? Riba yang dilakukan oleh Bilal ini riba apa? Riba? Ya, riba baik. Riba baik jenis apa? Fadl. Riba fadl. Kenapa disebut riba fadl? Karena ada selisih antara barang pertama dengan barang yang kedua. Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan lakukan seperti ini, tapi jual saja kurma yang jelek itu dan dikonversi dengan barang yang lain selain kurma. Nanti setelah dapat barang yang lain ini sifatnya umum, bisa uang, bisa barang yang lain. Bilal dikonversi dengan HP misalnya, setelah dapat HP ditukar kurma yang bagus, boleh nggak ini? Boleh, ya. Harus dikonversi dengan barang yang lain. Setelah dapat barang yang baru, baru kemudian ditukarkan dengan barang dengan kurma yang bagus. Tayyib, apakah ini tidak termasuk ngakali riba? Apakah ini tidak termasuk hilah? Apa itu hilah? Akal-akalan untuk mendapatkan sesuatu yang dilarang. Tayyib, justru hadis ini dalil bahwasanya hilah itu tidak mutlak dilarang. Ada hilah yang diperbolehkan dan ada hilah yang dilarang. Ada akal-akalan yang boleh dan ada akal-akalan yang dilarang. Bagaimana batasannya? Selama akal-akalan itu tidak melanggar aturan, maka dia diperbolehkan. Namun jika akal-akalan itu melanggar aturan, maka dia hilah yang dilarang. Tayyib. Mendapatkan kurma yang bagus sementara kita punya yang kurma yang jelek, apakah ini termasuk akal-akalan yang dilarang? Selama caranya benar, tidak dilarang. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau saran yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jual dulu kurma yang bagus, yang jelek ini untuk dapat benda yang lain, kemudian benda ini dipakai untuk beli kurma yang bagus, ini bukan termasuk hilah yang dilarang, bukan termasuk akal-akalan yang terlarang. Kenapa? Karena di sini tidak ada sisi pelanggaran. Kita boleh untuk mendapatkan kurma yang bagus, namun dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Maka di sini hilahnya tidak dilarang. Termasuk di antara hilah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan itu diperbolehkan adalah hilah sepanjang peperangan. Menipu orang kafir atau menipu musuh ketika perang hukumnya diperbolehkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika melakukan mubarazah. Mubarazah itu apa? Perang tanding. Mubarazah itu perang tanding. Pada waktu perang Badar, perang tanding, maju 3-3. Muslim 3, kafir 3. Setelah itu bertemu. Pada saat Ali bin Abi Thalib menghadap calon musuhnya atau musuhnya yang sudah di depannya, Ali mengatakan, saya enggak mau ngeladeni orang yang bawa kawan. Saya enggak mau ngeladeni orang yang bawa kawan. Si kafir ini menyangka kalau di belakangnya ada yang ngikutin, ada kawannya yang mengikuti dia. Akhirnya dia noleh. Begitu dia noleh, langsung pedangnya ditebaskan. Mati orang ini. Udah, menang. Selesai kan? Oh. Loh kok katanya tadi bawa kawan, ini bohong. Yuk, Ali kan cuma mengatakan saya tidak mau ngeladeni orang yang bawa kawan. Nah, kamu bawa kawan enggak? Enggak, ya berarti kita maju. Kalau merasa enggak bawa kawan, jangan cari kawan. Nah, begitu dia noleh, langsung ditebas oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan dia kalah. Tayyib. Nah, hilah selama tidak melanggar aturan hukumnya diperbolehkan. Bani Israel melakukan hilah, dan karena hilahnya Allah murka. Dan ketika Allah murka, Allah subhanahu wa ta'ala mengubah mereka menjadi babi dan kera. Bagaimana hilahnya? Allah melarang mereka untuk mencari penghasilan dengan cara apapun selama hari Sabtu. Selama hari Sabtu. Lalu mereka masang perangkap di hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu ikannya banyak yang ngumpul. Dari Ahad dipanen. Loh, kenapa kok ini termasuk hilah? Kan dilarang untuk mencari penghasilan di hari Sabtu. Padahal ini kan mencari penghasilannya di hari Jumat atau Ahad. Hah? Jawabannya di 3 hari. Termasuk Sabtu. Karena orang yang bekerja dengan mesin, selama dia berfungsi itu mesin, maka berarti dia dianggap mencari penghasilan. Bani Israel melanggar di sini. Betul, dia enggak nyari ikan di hari Sabtu, tapi masang perangkap di hari Jumat, Sabtu berfungsi, Ahad dapat hasil, tetap dilarang. Karena larangan Bani Israel adalah mencari penghasilan di hari Sabtu, dan itu berat bagi mereka. Karena di samping itu mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah buat hari Sabtu itu hari yang paling gampang cari ikan. Tayyib. Kemudian hadis ini dalil bolehnya akad tawarruk. Bolehnya akad tawarruk. Apa itu akad tawarruk? Ulama beda pendapat tentang hukum tawarruk. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Di antara yang sangat keras melarang adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau menyebut tawarruk itu ainur riba, termasuk di antara riba yang sejatinya. Tapi kalau jumhur mengatakan tawarruk boleh. Bagaimana tawarruk? Ada orang butuh uang. Lalu dia datang ke bank. Kemudian ditanya, "Bapak butuh duit berapa?" 10 juta. Baik. Bank tidak ngasih 10 juta. Tapi bank ngasih motor harga 10 juta. Bank ngasih motor harga 10 juta. Ini motor harga 10 juta. Saya enggak ngasih duit ya. Saya ngasih motor 10 juta. Silahkan nanti dicicil selama 1 tahun. Per bulan 1 juta. Loh, motor buat apa? Mau saya butuh duit. Motor ini laku enggak? Laku. Ya, silahkan kamu jual keluar. Kemudian dia keluar. Sampai di luar ditawarkan, "Motor saya jual harga 8 juta tunai." Harga normalnya berapa? 10 juta. Langsung ditawarkan dengan harga yang lebih murah, 8 juta dibayar tunai. "Ada yang mau beli, Pak?" "Baik, saya beli." Begitu beli, langsung dibayar 8 juta. Dia pulang bawa duit berapa? 8 juta. Tapi punya kewajiban untuk nyicil motor berapa? 10 juta. Transaksi seperti ini disebut dengan jual beli tawarruk. Pertanyaan saya, dalam jual beli tawarruk ada berapa pihak yang terlibat? Ada berapa pihak yang terlibat? 3. Dan inilah yang membedakan antara tawarruk dengan inah. Yang membedakan antara tawarruk dengan inah. Kalau inah itu 2 pihak, kalau tawarruk 3 pihak. Inah dilarang karena hakikatnya adalah hilah riba, kamuflase transaksi riba. Saya datang ke bank, lalu pinjam uang 10 juta, bank gak ngasih, tapi ngasih motor 12 juta. Kemudian bank bilang, "Silahkan motor ini nanti kamu cicil sepanjang selama 1 tahun per bulan 1 juta. Saya terima motor tadi. Kemudian setelah itu bank minta tolong motor jual lagi ke saya. Kemudian saya jual lagi ke bank. Lalu bank ngasih, saya beli motor ini dengan harga 10 juta. Tunai, langsung dikasih uang 10 juta. Baik, nasabah pulang dengan membawa apa? Uang 10 juta dan kewajiban membayar utang senilai 12 juta selama setahun. Dari situlah transaksi ini dilarang oleh jumhur ulama karena ini termasuk jual beli kamuflase riba. Kita menyebutnya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan bai' al-inah. Nah, inah termasuk hilah yang dilarang. Enggak boleh melakukan inah. Tapi tawarruk boleh. Kok bisa? Karena tawarruk itu bukan dua pihak tapi tiga pihak. Setelah dibeli, orang ini dapat duit pulang. Sehingga dia pulang membawa duit dan punya utang senilai sekian puluh juta yang harus dia bayarkan ke bank. Dan pendapat yang lebih kuat, model transaksi seperti ini yang kita sebut dengan tawarruk hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Tayyib. Dan tawarruk inilah solusi yang diberikan oleh bank di Saudi ketika ada nasabah yang mau utang. Karena kalau utang murni, banknya enggak berat dapat untung. Maka satu-satunya cara adalah dilakukan tawarruk. Butuh apa? Butuh ini. Atau bukan butuh apa ya? Bapak mau apa? Utang. Duit berapa? Sekian. Dicarikan barang yang kira-kira harganya mirip dengan itu. Kasih laptop. Baik, saya jual laptop ini kepada Bapak dengan harga 10 juta. Dicicil selama 1 tahun. Per bulan 1 juta. Nanti silahkan kamu jual laptop ini keluar. Mungkin bisa laku sekitar 8 atau 9 juta. Di luar bank itu sudah menghadang banyak orang penampung hasil tawarruk tadi. Dan mereka pihak ketiga, tidak ada hubungannya dengan bank. Ini solusi yang diberikan agar kita atau ketika bank itu ingin memberikan transaksi utang piutang, tapi bukan dengan cara utang piutang, tapi dengan cara apa? Jual beli secara kredit. Baik, dipahami misalnya. Dalilnya adalah kasus Bilal ini. Dia ditransfer dulu ke barang yang lain, kemudian barang ini dijual lagi ke pihak yang lain untuk mendapatkan barang yang lain pula. Nah, wallahu a'lam. Untuk tawarruk ini dinilai haram oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Qayyim, kana syaikhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah yamna'u min mas'alati tawarruk وسئل عنها مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها. Guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, beliau melarang tawarruk dan beliau sering ditanya tentang tawarruk berkali-kali. Dan jawaban beliau ketika itu dan saya hadir di dekat beliau, falam yurakhis fiha. Beliau sama sekali tidak memberikan keringanan untuk transaksi tawarruk. Namun kalau pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tawarruk boleh indal hajah, selama dibutuhkan. Sehingga tidak dilarang secara mutlak, tapi ketika di sana ada kebutuhan yang mendesak, melakukan transaksi tawarruk tidak masalah. Wallahu a'lam. Tayyib. Dipahami insyaallah. Kita sambung ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Milhal. Abul Minhal qala sa'altul Barra'a ibn Azibin wa Zaid ibn Arqam anis sarfi. Saya pernah bertanya kepada Al-Barra' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang hukum transaksi sarf, tukar menukar uang dengan uang. Fakullu wahidin minhuma yaqul. Maka dua orang ini memberikan jawaban, hadza khairu minni. Beliau lebih baik dibandingkan saya. Hadza khairu minni. Jadi ketika itu siapa? Al-Barra bin Azib dengan Zaid bin Arqam sedang berkumpul. Mereka sedang berkumpul, datang Abul Minhal. Lalu tanya, sharaf itu penjelasannya gimana? Zaid mengatakan kepada siapa? Barok. Barok ini lebih baik dibandingkan saya. Tolong tanyakan ke Barok. Biar Barok saja yang jawab. Barok juga sama mengatakan, Zaid lebih pintar dibandingkan saya. Tanyakan saja kepada Zaid. Zaid mengalami kasusnya. Sehingga sama-sama mengalihkan fatwa. Padahal dua-duanya sahabat. Setelah itu mereka berdua mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'id dhahabi bil wariqi dainan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tukar menukar emas dengan perak secara tidak tunai. Dan itu pernah dipraktikkan oleh Zaid dan Al-Barra. Bagaimana praktiknya? Ketika beliau perang, lalu beliau dapat ghanimah. Ghanimah beliau itu banyak yang emas. Kemudian ditukar dengan dirham. Dinar-dinar dikumpulkan, terus ditukar dengan dirham. Ada yang ditukar dengan cara tunai, ada yang ditukar dengan cara selisih waktu. Lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau emas mau dipertukarkan dengan perak, maka tidak boleh ada yang terutang, artinya wajib tuh tunai. Tayyib. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya terkadang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan pelanggaran dalam masalah riba, yang riba tersebut adalah riba yang lebih ringan, yaitu riba baik dan bukan riba bukan riba utang, yang itu merupakan pelanggarannya orang-orang jahiliyah. Hadis ini juga dalil ya, bahwa akad yang dilarang karena alasan agama, akad yang dilarang karena alasan agama, maka dia tidak bisa dikoreksi, bisanya diapakan? Dibatalkan. Sehingga akad riba itu tidak kemudian, ya sudah gak apa-apa mas, ribanya bawa aja mas, saya ikhlas. Gak bisa dikoreksi seperti itu. Karena ini kembali kepada larangan syariat. Maka Nabi SAW meminta kepada sebagian sahabat untuk mengembalikan transaksinya. Membatalkan transaksi itu mengembalikan barang-barangnya. Karena ini bisa melanggar larangan Rasulullah SAW. Dan ini cukup dengan dikoreksi di bagian akhir yang keliru, tapi tidak perlu untuk membubarkan. Karena hukum asal akad itu tidak dibubarkan sampai ada bukti kalau dia bubar. Termasuk juga yang dialami oleh Barok dan Zaid. Begitu mendapatkan penjelasan seperti ini, maka dikembalikan lagi. Kemarin yang saya beli ini tak kembalikan keping dinarnya, keping dirhamnya, tolong kembalikan keping dinarnya. Karena larangan ini kembali kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Kita masih punya satu hadis lagi. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Termasuk insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana hukum trading saham yang ada di masyarakat, mengacu kepada modal transaksi yang ada dalam hadis-hadis tentang benda ribawi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada hadiah. Hadiahnya radio. Kita ada pertanyaan dari WhatsApp yang masuk ke radio. Bismillah, apa saya mau tanya, adakah amalan agar terbebas dari riba, karena saya sampai sekarang masih belum bisa menyelesaikan tentang riba karena saya berpenghasilan ada cukup keperluan dari sendiri. Pertanyaan ini banyak sekali dan berharap ada amalan yang bisa menjadi langkah instan untuk meninggalkan riba. Maksudnya adalah utangnya cepat lunas. Cuman sayangnya tidak ada ya. Tidak ada amal khusus agar kita bisa cepat lunas utang. Selain beberapa doa yang diajarkan Nabi SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat. Seperti doanya Zubair bin Awam. Ketika beliau punya banyak utang, juga doanya sahabat-sahabat yang lain. Nah, silahkan itu yang bisa kita amalkan. Sementara kalau amal tertentu kami tidak mengetahui. Karena pada asalnya kita beramal dengan mengharap pahala dari Allah untuk kebahagiaan akhirat. Dan sementara untuk kebahagiaan dunia, silahkan kita tuangkan dalam doa yang kita baca. Nah, wallahu a'lam. Yang bisa dilakukan adalah usaha untuk kemudian membebaskan utang. Langkah pertama yang kita sarankan, silakan bergabung dengan komunitas. Silakan bergabung dengan komunitas, karena orang itu ketika bergabung dengan komunitas maka akan lebih ringan membantu dirinya untuk menyelamatkan diri dari riba. Sebab kalau dia cuma simpan sendiri saja itu bisa bahaya. Padahal dia berhadapan dengan lembaga yang mendapatkan legalitas dari negara. Maka jangan dilawan sendiri, tapi bisa minta bantuan komunitas. Kalau di Jogja mungkin nanti bisa menghubungi IBR ya. Wallah. Baik, silakan. Misalnya tukar beras dengan beras jenis satu beras ketan, satu beras pecelele. Harganya kan ada standarnya. Boleh tak dengan itu nilai? Jadi kalau tukar menukarnya langsung ketan dengan pecelele secara langsung boleh, tapi dengan syarat harus tunai dan sama kuantitasnya. Beras ketannya 2 kilo, rojolilenya juga 2 kilo dan harus tunai. Kalau harganya beda gimana? Apa ada orang yang mau seperti ini? Kalau enggak mau jangan dilakukan. Tapi saya pingin yang itu. Kalau pingin yang itu berarti beras ketan kamu dijual. Nah, setelah itu dapat duit. Dapat duitnya dipakai untuk beli rojolile. Nah, ini juga solusi yang bisa dilakukan dalam transaksi emas. Cincin emas yang dibeli tahun 2000 mau ditukar tahun ini 2018. Ketika Anda tukar pasti akan ada tambahan, padahal gramnya sama. 5 gram tahun 2000 ditukar dengan 5 gram tahun 2018 yang dulu harus bayar, harus nombok. Terus gimana solusinya? Tombok seperti ini riba. Solusi yang bisa dilakukan adalah cincin emas yang lama dijual, terus dapat duit, setelah itu dipakai untuk beli cincin yang baru. Setelah itu dipakai untuk beli cincin yang baru, sehingga transaksinya dipisahkan. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya menjual aset untuk membayar utang, kalau ada sisa uang itu saya keluarkan untuk zakat dulu atau bisa untuk sedekah? Jawabannya, jika sisa Anda tidak punya kewajiban zakat, karena zakat itu dibayarkan setelah genap satu haul. Sementara ini baru saja mendapatkannya. Sehingga silakan disimpan dulu untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga. Nanti jika dalam waktu setahun harta ini mengendap dan masih ada sisa senilai 57 juta sekarang ya, kurang lebih, berarti nanti kena kewajiban zakat 2,5%. Sedekah saya apa bisa untuk mendaftarkan haji mertua saya? Karena Anda dan mertua itu tidak ada hubungan sebab menafkahi, maka hukumnya diperbolehkan. Mertua bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau orang tua, wajib dinafkahi oleh anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kerabat yang minta bantuan kepada saya karena rumahnya diancam akan disita karena terlilit utang riba. Bagaimana harus bersikap sementara saya sendiri punya utang riba tapi belum mampu melunasinya meskipun ada dana karena untuk cadangan kebutuhan keluarga. Baik, solusinya bagaimana? Solusinya silakan hubungi IBR ya. Kertas ini nanti silakan dibawa ke IBR. Jika Anda di Jogja, insya Allah nanti ada solusi, minimal solusi pendampingan untuk bisa melakukan penawaran di bank. Baik, terima kasih jawaban pertanyaan tadi. Kita akan pertanyaan dari radio via Facebook. Tanyanya, assalamualaikum. Saya ingin menanyakan apa hukumnya orang yang membayar hutang yang sudah sangat lama sekali. Ketika beliau menginjak harga 1 juta dulu bisa dapat beli sapi, sedangkan sekarang 1 juta tidak dapat beli sapi. Tapi pun dapat harga 1 juta. Sekarang bagaimana? Apakah tetap tidak 1 juta atau mengikuti harga uang yang lain? Ini saya sampaikan di buku saya Ada Apa Dengan Riba ya, tentang masalah hiperinflasi apakah bisa mempengaruhi nilai utang. Para ulama memberikan penjelasan jika selisih harga atau penurunan nilai mata uang itu terlalu signifikan dan batasnya 30%, maka sudah bisa menjadi alasan utang itu dikonversi ke emas. Misalnya ya, 1 juta tahun 2000. 1 juta tahun 2000 dengan 1 juta 2018, kira-kira penurunannya ada 30% lebih ya. 18 tahun bisa lebih. Karena lebih dari 30%, 1 juta tahun 2018 bisa dipakai untuk beli kambing besar. 1 juta sekarang, zaman sekarang ya, cempe saja enggak dapat. Yang bisa hanya untuk tongseng das ya. Terus gimana solusinya? Solusinya adalah konversi ke emas. 1 juta tahun 2000 itu dapat emas berapa gram? Oh, sekian gram. Baik, sekarang kamu bayar emas sekian gram itu kepada yang utang atau yang memberi utang. Kenapa? Karena inilah konsekuensi dari keadilan yang diajarkan dalam Islam. Jika dia hanya boleh bayar 1 juta, ya wis bayar 1 juta saja. Balik wis syukur aku lah. Yang penting balik. Kalau hanya bayar segitu maka dia dolim. Kok bisa tahu dolim? Nah, nilainya turun jauh. 1 juta tahun dulu 2000 dengan 1 juta tahun 2018 nilainya terlalu jauh. Sehingga ini bisa mendolimi pihak yang memberi utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau saya membayar utang saya hanya membayar pokok utang, tidak membayar bunganya atau riba, sedangkan orang yang memberi piutang memaksa meminta saya, ini dosa atau tidak? Baik, justru Anda berdosa ketika Anda memberi bunganya, karena posisi kita sebagai apa? Pemberi makan riba. Maka biar kita tidak termasuk pemberi makan riba, bayar pokoknya saja. Nah, kalau dia enggak terima gimana? Dia enggak terima itu urusan belakangan. Yang penting pokoknya bayar pokoknya saja. Nanti kalau dia ngamuk, ya ngamuk sendiri. Kalau dia ngamuk dibalas amuk ya. Kalau dia memperkarakan ke bank, memperkarakan ke pengadilan, ya, jawabannya Anda juga punya instrumen yang lain. Baik. Jadi intinya posisi Anda tidak berdosa ketika hanya bayar pokoknya saja. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, bagaimana kan aku memberikan gaji pada karyawan di depan di misalkan karyawan dikontrak selama 12 bulan, namun karena karyawan sudah dalam kesulitan, kita membayar 6 bulan gaji di bulan pertama, sedangkan 6 bulan selesai dibayar tiap bulan. Ya, sepanjang itu tidak menyalahi kesepakatan, maka perusahaan tidak termasuk mendzalimi karyawan, ya. Sepanjang tidak menyalahi kesepakatan, maka perusahaan tidak termasuk mendzalimi karyawan. Sehingga kesepakatannya misalnya karyawan dibayar dalam waktu 1 tahun sekian juta, dan masalah penyerahannya boleh dicicil, boleh langsung, maka itu berarti aturan yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga karyawan kalau belum dapat setoran bulan ini, dia nggak perlu sedih. Kenapa? Karena kesepakatannya bulan depan, atau kesepakatannya adalah tahun depan. Intinya masalah teknis itu selama tidak melanggar kesepakatan, hukumnya boleh. Sehingga yang tadi boleh, kecuali jika di situ ada pihak yang merasa dizalimi. Wallahu a'lam. Jadi kita mendapatkan akibat dengan cara melakukan sebab. Orang yang melakukan seperti ini berarti dia mengimani hikmah Allah Ta'ala. Karena Allah menciptakan akibat setelah ada sebab. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Karena itu manusia tidak boleh ingin mendapatkan akibat tanpa melalui sebab. Sehingga ketika Anda bekerja karena ingin mencari harta, lalu Anda melakukan aktivitas kerja dengan meyakini, ya ini cara bagi saya untuk bisa mendapatkan harta misalnya, ini tidak masalah, dan itu bagian dari cara yang tepat sesuai dengan iman kita tentang hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang dia ingin mendapatkan harta tapi tidak mau bekerja sama sekali, bisa jadi dia mengingkari hikmah Allah. Ya, kan rezeki itu datang dari Allah, ya terserah Allah mau ngasih saya berapa, saya diam saja pun dikasih. Wah, itu keyakinan yang bahaya. Justru itu Allah mau ngasih kepada kamu ketika kamu berusaha untuk mencari sebabnya. Maka bekerjalah, karena kerja adalah sebab untuk mendapatkan rezeki. Nah, masalah hasil tawakal kepada Allah. Jadi usaha kita itu mencari sebab. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Mengkaitkan sebab dengan akibat, hasil dengan sebab, enggak jadi masalah. Tapi jangan sampai sebab itu dijadikan sebagai satu-satunya untuk mewujudkan hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasil. Sebagaimana orang ketika berobat, ya. Ada orang sakit terus diam saja, nanti juga sembuh sendiri, padahal sakitnya sakit parah. Kalau keyakinan itu muncul, bahasanya orang itu bisa sembuh tanpa atau kesembuhan itu bisa didapatkan tanpa sebab berobat, maka bisa jadi ini melanggar keyakinan hikmah Allah Ta'ala. Hikmah Allah, orang bisa mendapatkan kesembuhan setelah dia nyari obatnya. Tayyip. Namun obat itu bukan satu-satunya kesembuhan. Setelah berobat kita tawakal kepada Allah, masalah hasil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Wallahu a'lam. Baik, disebutkan rasa kesiawannya. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya bisa langsung. Baik. Ada saudara saya, aku yang orang miskin itu sendirian. Yang terus sakit, dia cerita kalau saya mau tidur. Kalau menuju ke utara, saya mau meninggal. Ya, ada yang berubah, ada yang Baik. Berobat itu beraneka ragam bentuknya ya. Karena obat itu tidak harus dengan modal yang besar. Sehingga ruqyah itu termasuk obat enggak? Termasuk obat. Maka enggak jadi masalah ketika orang, wah saya enggak punya duit sama sekali untuk berobat. Terus dia cuma ngeruqyah saja. Bisakah Allah kasih kesembuhan meskipun dia enggak keluar duit sepeser pun? Bisa saja. Maka yang bisa dia lakukan, kita sarankan adalah silahkan Anda berobat sesuai dengan tingkat kemampuan Anda. Masalah hasil kesembuhan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa, cukup ya. Satu lagi. Kita bacakan satu kali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tiap bulan saya dengan keluarga besar melakukan kumpul perang dan sebelumnya ada yang besar istilahnya sejumlah 50.000. Uang itu hanya digunakan untuk patungan dan tamu dengan negara. Maksudnya nanti orang yang siap menjadi tuan rumah maka persediaan jamu atau mempersiapkan makanan dengan uang hasil arisan itu yang dibayarkan setelah arisan selesai. Apakah ini termasuk riba dan apakah sesuai syariat? Jika maksudnya adalah urunan gantian untuk membantu pihak tuan rumah yang harus memberikan jamuan, insya Allah saya tidak memandang di situ ada riba. Karena tujuan awal mereka kumpul itu untuk silaturahim. Kemudian tuan rumah jelas nggak mungkin, sudah yang penting kita kumpul garingan di sini saja nggak apa-apa. Yang penting pulang nggak bawa apapun ya. Ya jelas tidak akan bersemangat. Kita itu kumpul karena ada makanan. Kumpul nggak kumpul sementing mangan, bukan makan nggak makan sementing kumpul. Ya. Teorinya dibalik ya. Nah mengingat ini kebutuhannya besar, kemudian kita ngasih sumbangan, silahkan. Kalau kemudian itu sifatnya wajib, berarti nominalnya harus sama. Nominalnya sama. Baik, pokoknya setiap kumpul iuran 50.000 dapat diserahkan kepada yang ketepatan. Ini insya Allah nggak jadi masalah. Di situ tidak ada transaksi yang riba. Karena makanannya ini dihidangkan bukan karena utang, tapi makanan ini dihidangkan untuk memeriahkan perkumpulan. Maka nanti kualitas makanannya akan beda-beda antara satu trah dengan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mungkin keluarga yang kaya dia ngasih makanan ayam ya. Nah, ketika mampir di keluarga yang kurang kaya makanan yang dihidangkan sapi misalnya. Nggak jadi masalah ya, sesuai dengan kelonggaran yang Allah berikan kepadanya. Baik. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.